Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, menyingkat waktu sebagaimana disebutkan bahwa kajian kita akan membahas seputar Arba'in An-Nawawiyah, yaitu mutiara hadis pilihan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala termasuk dari ulama besar madhab Syafi'i dan termasuk dari ulama Syafi'iyah yang sangat bersemangat dalam menulis berbagai karya-karya tulis. Sekian banyak cabang-cabang ilmu yang dikarang dan ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bidang hadis dan ilmu-ilmunya, demikian pula dalam bidang bahasa dan yang lainnya. Disebutkan para ulama wallahu ta'ala a'lam bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ini dikategorikan termasuk di antara ulama yang dikatakan min akhlasin nas fit ta'lib, di antara orang yang paling ikhlas di dalam menulis karya-karya tulis. Dan tentu Allah lah yang maha tahu yang tersimpan di dalam hati. Akan tetapi, yang mendasari para ulama kita menyatakan bahwa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala termasuk orang yang sangat ikhlas dalam menulis karya-karyanya, karena buku-buku dari karangan-karangan beliau begitu banyak tersebar di negeri-negeri Islam. Bahkan sangat jarang masjid-masjid yang kosong dari membaca karya beliau seperti Kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin salah satu karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Luar biasa semangat kaum muslimin dalam membaca kitab-kitab ini yang mengandung berbagai macam pendidikan, adab dan akhlak yang menunjukkan tentang kebenaran dan kejujuran niat beliau. Karena kata para ulama, qabulun nas lil muallafat, penerimaan manusia terhadap suatu karya tulis itu sebagai tanda keikhlasan penulisnya. Beliau rahimahullahu ta'ala termasuk imam mujtahid dari ahlu al-ijtihad. Seorang mujtahid terkadang benar, terkadang salah dalam ijtihadnya. Namun kita katakan para ulama ahli ijtihad yang mereka dapatkan satu dari dua hal. In asaba falahu ajran. Kalau dia benar dalam ijtihadnya dapat dua pahala. Satu pahala berijtihad, yang satu pahala benarnya ijtihadnya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Tapi kalau salah, dia mendapatkan satu pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Dia sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk sampai kepada al-haq, dengan perangkat-perangkat ilmu yang ada pada dirinya, tetapi tidak mendapatkan taufik untuk sampai kepadanya. Dan bagi kita, ketika mendapatkan berbagai macam perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah yang sifatnya ijtihadiyah, masailul fiqhiyah, masalah-masalah fiqih, tentu melihat dari kedua belah pihak ini yang mana lebih kuat dalam mendatangkan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan sangat tidak dibenarkan untuk mencari rukhsah-rukhsah para ulama. Selalu mencari apa yang ringan bagi dia dari berbagai macam pendapat para ulama. Itu tidak dibolehkan. Yang diharuskan adalah mencari dan menunaikan apa yang kuat dalam pendalilan yang datang dari para ulama. Karena para ulama sendiri tidak mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang taklid. Para ulama sangat membimbing kita di dalam beragama harus dibangun di atas dalil, dalil Quran dan sunnah. Cobalah perhatikan barakallahu fikum. Ucapan para imam-imam besar kaum muslimin dari imam yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, semakna ucapannya dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mereka menyatakan, "Idza sahhal haditsu fa huwa madhhabi." Jika telah sahih sebuah hadis, maka itulah madhabku. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imamnya negeri Madinah, beliau berkata, "Kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli." Setiap orang ucapannya bisa diambil, bisa ditolak. Diambil ucapan itu dan harus ketika berdasarkan dalil Quran dan sunnah. Dan ditolak siapapun dia, setinggi apapun derajatnya, jika bertentangan dengan dalil dari Quran dan hadis-hadis yang sahih. Imam Ahmad ibn Hanbal juga menyatakan, "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Tsauri wa la Syafi'i, walakin khudhu mimma akhadhu." Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan pula taklid kepada Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Ini guru ke guru atau murid ke murid. Sehingga jangan sekali-kali kemudian kita berupaya untuk membenturkan satu mazhab dengan mazhab yang lain yang kemudian menjadikannya sebagai ajang permusuhan. Tidak boleh. Mereka sendiri tidak bermusuhan. Satu adalah murid yang lainnya. Dan mereka sangat menghormatinya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Tsauri wa la Syafi'i." Jangan kalian taklid kepada aku. Jangan taklid kepada Malik, kepada Sufyan Al-Tsauri, jangan pula kepada Syafi'i. "Walakin khudhu mimma akhadhu." Tapi ambillah. Dari mana mereka mengambilnya? Ambil ucapannya ketika ucapan itu dibangun di atas dalil dan tidak boleh diambil ketika bertentangan dengan dalil Quran dan sunnah. Mereka sendiri, para ulama kita, telah menyatakan rujuk dan taubat kepada Allah jika ada ijtihadnya mereka yang keliru. Namun kita yang mengetahui kekeliruan itu menghormati para ulama dan tentunya tidak boleh sampai pada tingkat pelecehan kepada mereka. Dan kita lebih mengedepankan dalil dibandingkan ucapan siapapun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, termasuk pula dari karya tulis yang sangat fenomenal adalah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Luar biasa perhatian kaum muslimin di dalam membaca kitab ini. Terkandung di dalamnya masailul aqidah, masalah aqidah, tauhid, manhaj, adab dan akhlak. Sekian banyak pelajaran-pelajaran yang insya Allah akan kita dapatkan di sela-sela pelajaran kitab ini, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita, sekaligus menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dikatakan Arba'in An-Nawawiyah mutiara, atau 40 mutiara hadis Imam An-Nawawi. Padahal sebenarnya jumlahnya 42. Namun di kalangan atau istilah orang-orang Arab, bilangan 41, 2 atau bahkan kurang dari itu, 39, 38, mereka menyebutnya dengan jumlah 40. Sehingga terkenallah kitab ini dengan Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang pertama. Berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, al-hadithul awal, an amiril mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu bin niyat, wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري wa Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubi al-musannafa. Dari Amirul Mu'minin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyasanya amalan tergantung kepada niat, dan hanyasanya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin didapatkannya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya dinilai kepada apa yang ia berhijrah kepadanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua kitab ini, Bukhari Muslim, adalah kitab yang paling sahih dari kitab-kitab hadis. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla, Amirul Mu'minin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifatul Rashid, dari khalifah yang kedua yang tidak asing bagi kita, dan termasuk dari kebaikan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau menunjuk langsung sahabat Umar Ibn Al-Khattab untuk menjadi penggantinya setelah beliau radhiyallahu ta'ala an. Dan Umar termasuk dalam kategori kenikmatan Islam. Dengan keislaman Umar, Islam semakin disegani. Lebih-lebih lagi, memang beliau seorang yang sangat pemberani. Baik sebelum Islam, lebih-lebih lagi setelah Islam. Bayangkan ma'asyurul muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa kalau sahabat Umar akan lewat di suatu jalan, di sebuah gang, di ujung gang itu ada syaitan, dia akan lari terbirit-birit mencari jalan yang lain, jangan sampai ketemu Umar radhiyallahu taala anhu. Menunjukkan fadilah yang luar biasa. Dan beliau termasuk ahadul mubasyarina bil jannah, salah satu sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan jannah. Kita tidak menyangsikan, tidak meragukan bahwa beliau termasuk wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Saya katakan lafaz seperti ini dalam rangka mengingatkan apa yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Terkadang kita salah kaprah dalam menempatkan istilah atau bahasa wali. Wali itu orang yang tidak tembus senjata. Wali itu orang yang bisa berjalan di atas air. Atau yang semakna dengan itu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, la syakka annahu waliyullah. Tidak diragukan. Beliau wali Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan aja takut kepadanya. Bukan sekedar istilah mungkin preman-preman kelas kakap. Syaitan takut kepada Umar. Tapi ternyata barakallahu fikum, sahabat Umar tidak kebal senjata. Beliau syahid dengan dibunuh, ditusuk ketika sedang sholat. Ketika sedang sholat. Sholat subuh. Sebagaimana pula dari bagian wali Allah Azza wa Jalla Uthman Ibn Affan Dhun Nurain. Yang memiliki dua cahaya. Karena menikahi dua putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meninggal istrinya, dinikahkan kembali oleh Nabi dengan anak yang berikutnya. Begitu sangat cinta Nabi kepadanya, kepada Utsman, juga meninggal terbunuh ditusuk dengan benda tajam. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, sahabat Umar termasuk dari khulafa ar-rasyidin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis berpesan, alaikum bisunnati wa sunnati apa al-khulafa ar-rasyidin min ba'di ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang mereka mendapatkan hidayah. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Mereka ini khulafa ar-rasyidin. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Sebagaimana sebagiannya sudah kita sebutkan. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalimat ini menunjukkan bahwa hadis yang beliau sampaikan kepada kita itu diterima langsung tanpa perantara. Dan subhanallah, hadis ini termasuk dari hadis yang ajaib. Kenapa demikian? Karena setiap perawi dari jalan-jalan periwayatannya itu hanya satu orang dari satu orang kepada satu orang. Biasanya banyak. Sampai 3-4 dalam satu tabaqah sanad. Ini tidak satu sampai al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Beliau menyatakan, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan tergantung kepada niat, wa innamalikulli mri'in ma nawa. Dan hanyasanya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang ia niatkan. Di sini ada pertanyaan. Dua lafaz ini, innamal a'malu binniyat, satu. Yang kedua, wa innamalikulli mri'in ma nawa. Apakah dia satu kalimat yang memiliki atau dua kalimat yang memiliki makna yang sama? Ataukah dia dua kalimat yang memiliki makna sendiri-sendiri? Maka jawabannya, tentu di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memahaminya. Ada yang menyatakan bahwa itu dua kalimat yang memiliki makna sama. Kalimat yang kedua posisinya sebagai taukid, sebagai penguat, sebagai penekanan saja bagi kalimat yang pertama. Tetapi para ulama yang lain menyatakan bahwa hukum asal kalimat dalam bahasa Arab, apalagi dalam hadis, hukum asalnya itu tidak ada penekanan. Hukum asalnya. Dikatakan ada penekanan ketika ada qarinahnya. Ada penguat-penguatnya. Maka yang benar adalah pendapat yang kedua. Bahwa kalimat pertama memiliki makna berbeda dengan kalimat yang kedua. Bagaimana perbedaan maknanya? Perbedaan maknanya adalah satu, kalimat innamal a'malu binniyat. Hanyasanya amalan tergantung kepada niat. Ini kaitannya dengan niyatul amal. Niat amalan. Apa maksudnya nanti akan kita jelaskan. Kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, ini namanya niyatul ma'mulilah. Niat amalan yang sedang kita kerjakan itu ditujukan untuk siapa? Apakah semata-mata untuk Allah ataukah ternyata karena tujuan dan niatan-niatan dunia? Lah, jenis yang pertama dari niyatul amal pada kalimat innamal a'malu binniyat. Insyaallah kita selesaikan jam 2 pas ya. Ya. Selesai atau tidak penjelasan dari sini, insyaallah kita berhentikan jam 2. Biar tidak terlalu capek, sudah seharian bekerja. Kalimat innamal a'malu binniyat, hanyasanya amalan tergantung kepada niat. Ini akan membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Fungsinya di situ. Itu satu. Fungsi yang kedua, akan membedakan pula antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dengan ibadah yang lainnya. Contoh, jenis yang pertama, niat itu berfungsi membedakan antara adat dengan ibadah. Barusan kita makan. Kalau makan sekedar untuk memuaskan hasrat dari nafsu makan, itu adat. Tapi kalau seseorang di saat makan istihdharun niyyah, dia menghadirkan niat bahwa dia menunaikan perintah Allah, wakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Di samping niatnya agar dengan makan itu menjadikan dia semakin kuat dalam ibadah kepada Allah, ini memiliki nilai ibadah dari fungsi niat. Bisa dipahami? Contoh yang lain, seorang mandi, dia habis junub, kemudian mandi di laut. Sekedar mandi untuk menyegarkan diri, apalagi ingin olahraga dengan berenang di lautan, sekedar adat. Seandainya dengan mandi itu kemudian dia bawa sholat, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Tapi seandainya dia setelah junub mandi di laut, meniatkan mandi itu sekaligus junub meskipun dia tidak menunaikan tata cara yang sudah diajarkan dari sunnah-sunnah, urutan-urutannya, karena kata para ulama, dengan langsung guyur saja itu sudah menunaikan yang wajib dan sah. Tapi dengan cara yang disebutkan dalam beberapa hadis, mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian mencuci kemaluan, berwudu, kemudian mandi, dan seterusnya, ini yang lebih afdal. Yang lebih afdal. Lah, dengan seorang setelah junub, dia mandi di laut. Terlebih dahulu meniatkan mandi itu untuk mandi janabah. Sekalian dia bawa sholat, maka sah. Sholatnya dan mandinya juga bernilai ibadah. Ini yang kita katakan, niat ini fungsinya luar biasa. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat innama. Kalau dalam bahasa Arab itu tufidul hasr. Menunjukkan pembatasan, hanya saja amalan tergantung kepada niat. Kalau tidak ada niat, tidak dianggap. Tidak dianggap. Lah, sebagaimana juga fungsi yang kedua, niat itu akan membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Misalnya, seorang bangun di waktu subuh. Dia sholat 2 rakaat. Yang akan membedakan sholat yang sedang ia lakukan ini adalah niatnya. Anda sedang sholat sunnah ataukah sedang sholat fardu, sholat subuh. Tergantung kepada niat. Disinilah luar biasa. Rasulullah SAW di antara 6 perkara yang menjadi kekhususan bagi Rasulullah dibandingkan para nabi yang lainnya, beliau diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, ucapannya ringkas tetapi sangat padat maknanya. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa innama likulli mri'in ma nawa, dan hanyasanya setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan, dengan apa yang dia niatkan. Baik, tadi urusan niat, niatul amal sudah berlalu. Anggaplah bahwa mandi yang ia lakukan dalam rangka mandi junub. Kemudian sholat yang ia lakukan adalah sholat yang wajib, bukan sholat sunnah. Sekarang masalahnya adalah sholat wajib yang engkau lakukan, ini tujuannya untuk siapa? Untuk Allah ataukah riya karena manusia? Seorang belajar ilmu agama misalnya. Apakah ilmu agama yang ia pelajari semata-mata untuk mencari kedudukan, agar dia dengan mendapatkan gelar S1, mendapatkan jabatan tertentu, kalau semakin tinggi, maka gajinya semakin besar? Ataukah dia belajar agama, belajar fikih untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan orang lain, dari saudara-saudaranya? Karena di sini letak perbedaan ilmu agama dengan ilmu yang lain. Kalau belajar ilmu dunia, belajar ilmu tentang masalah kelistrikan, ingin bekerja di PLN dengan barakallahu fikum, posisi yang tinggi, mendapatkan gaji besar, memang itu tempatnya. Ilmu dunia untuk dunia. Tapi seandainya seseorang menjadikan ilmu agama sebagai alat untuk mengejar dunia, ini yang diingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang besar ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadisnya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah ya'ni rihaha. Siapa yang mempelajari ilmu yang mestinya ilmu itu diharapkan dengannya wajah Allah, ikhlas karenanya, namun dia tidak menuntutnya kecuali untuk mengejar dari kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah. Niatnya ini yang berpengaruh. Dia belajar baca Quran. Apakah agar dengan bacaan Quran yang fasih dia masuk deretan yang dikatakan Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama rombongan yang mulia lagi baik, bersama para malaikat, bersama para rusul? Ataukah dia belajar baca Quran dalam rangka tujuan-tujuan dunia, belajar qiraah dan yang lainnya? Di sini pula niat memiliki fungsi yang sangat besar. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allahu azza wa jalla, Nabi kemudian memberikan contoh tentang suatu amalan. Apakah amalan itu ikhlas untuk Allah ataukah untuk tujuan-tujuan dunia? Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasuli. Siapa yang hijrahnya niatnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Tetapi siapa yang hijrah yang ia lakukan untuk dunia yang ingin didapatkannya, awi mra'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin dikejarnya, yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila maha jara ilaih, maka hijrahnya dinilai kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Di sini ada rahasia besar. Subhanallah, Rasulullah dengan ucapannya itu penuh dengan adab dan penuh dengan balaghah, nilai bahasa yang sangat tinggi. Ketika menyebutkan hijrah karena Allah dan Rasulnya, Rasulullah mengulang kalimat. Saya ulang kembali, perhatikan. Man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Tapi yang kedua, man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, awi mra'atin yang kihuha, yang hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita, Rasulullah tidak mengulang kalimat fahijratuhu. Naam. Tetapi Rasulullah menyatakan, Rasulullah tidak mengulang kalimat fahijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi disebutkan dengan kalimat fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Tidak lagi disebut dunia, tidak lagi disebut tentang wanita. Kata para ulama, di situ ada rahasia. Satu, dalam rangka merendahkan orang yang hijrahnya untuk dunia atau karena wanita. Contohnya apa? Contohnya adalah berhijrah dari Makkah ke Madinah. Misalnya, karena Madinah ini posisinya berada di tengah-tengah dari berbagai jalur perdagangan. Jadi secara kalkulasi bisnis, ini tempat paling strategis. Barang dari sana mau ke sana, larinya ke sini. Yang dari sini ke sana juga masuknya lewat sini terus. Ya, ke Syam, mau ke Yaman, itu selalu melewati Madinah. Berarti perputaran bisnis itu lebih prospek di Madinah. Ya sudah, saya mending hijrah saja ke Madinah. Di sana luar biasa prospeknya. Faedah zen. Nah. Atau yang kedua, dia sudah melamar di Makkah kepada seorang wanita. Lantas wanita ini hijrah ke Madinah. Tapi si wanita mempersyaratkan, kamu harus menikahi saya di Madinah. Ya sudah, kalau begitu sebenarnya saya tidak mau pindah ke Madinah. Maunya di sini saja. Tapi karena si dia sudah di sana, mau tidak mau ya harus ke sana. Apalagi ini sudah bunga desa. Dia kebetulan pas-pasan. Takut kapan-kapan malah tidak laku. Kebetulan sudah ada yang mau. Ya sudah, hijrah karena wanita ingin dinikahinya, maka dinilailah dengan itu hijrah yang ia lakukan, dan itu hijrah yang nilainya sangat sangat rendah. Sudah jam 2, cukup ya? Cukup Mas Didi? Cukup insyaallah ya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah semoga yang sedikit ini manfaatnya besar bagi kita. Semoga kita bisa punya kesempatan untuk melanjutkan penjelasan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.